Wedalan Garut Apsari Tanjung Kamuning. Gelis samperni direp rameswari mumidang di kahiyangan. Ramai manis kulitna hejo carulang bagja menangkeun anjeunna. Di sinjang lereng Garutan di cinung kembang bodasan dan memang anjeunna pasantrian. Duh, nunggu timpuk nurup cupu langge ore sengit melati di pigarwa nono manesani. Saleha raksukan batik Garutan. Jangan lupa like, share, dan subscribe.